Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan adik-adik yang saya muliakan, dan semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita tetap bisa mempertahankan iman kita dan Islam kita. Dan pada pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, karena kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di pagi yang begitu indah ini, pagi yang diiringi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya hujan pada pagi hari ini itu tidak boleh mengganggu semangat kita menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Karena yang pertama, hujan adalah keberkahan. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka. Dan sesungguhnya kami telah turunkan dari langit air yang berkah, air hujan. Surat Qaf ayat 9. Jadi seharusnya, dan ini yang insya Allah yang terjadi, begitu tadi mau berangkat lalu hujan turun, tambah semangat. Tadi tambah semangat atau tambah malas? Begitu ngelihat hujan turun, perasaannya gimana tuh? Harus tambah semangat. Kenapa? Karena berkah. Yang awalnya gak niat berangkat, harus tambah semangat berangkat. Bukan gak jadi, terus kirim salam sama ustadznya. Kita harus semakin semangat. Karena pagi ini pagi yang Allah isi dengan keberkahan dari langit. Lalu alasan yang kedua, kenapa pagi ini atau kajian kali ini begitu berkesan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna idzamal jazaa' ma'a idzamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian dan amal ibadah. Jadi sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ibadah. Semakin sulit ibadah tersebut, maka pahalanya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Nah, saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, lebih susah mana? Lebih sulit mana? Kesini pas cerah atau pas hujan? Ya? Tantangannya dan rintangannya lebih beratan mana? Masya Allah. Apalagi yang bawa kendaraan roda dua. basah kuyup. Udah naik motor gak bawa jas hujan, lebih susah lagi. Terus treknya masya Allah, semakin susah kita sampai ke majelis yang mulia ini. Tapi ingatlah, semakin susah sebuah amalan, maka pahalanya semakin. Subhanallah. Ini yang harus terpatri di benak kita. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa kajian pagi ini memiliki nilai bonus yang begitu luar biasa di sisi Allah. Oleh karena itu gak ada alasan untuk mengeluh, dan tidak ada alasan untuk tidak jadi berangkat, karena pahalanya besar dan waktunya penuh dengan keberkahan. Dengan demikian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur, dan terus bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, Imam Waqi pernah mengatakan kepada salah satu dan bahkan murid yang sangat beliau cintai, Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Dan ini adalah konsep besar di dalam Islam, bahwa ilmu agama adalah cahaya yang dengannya kita mengetahui mana jalan yang benar, kemana kita harus melangkah. Dengannya kita mengetahui kerikil-kerikil yang ada sepanjang perjalanan tersebut. Kita mengetahui halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, sunnah dan kebid'ahan, atau tauhid maupun kesyirikan. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menuntun seseorang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju surga Allah Jalla wa ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun yang perlu kita camkan, cahaya ini kalau kita tidak jaga, maka ia akan redup, dan yang paling ditakutkan ia akan padam. Dan ini terbukti, tidak semua para penuntut ilmu bisa istiqamah sampai akhir hayatnya. Mungkin kita juga merasakan ada teman yang 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, senantiasa kita ketemu di majelis-majelis taklim ustadz-ustadz kita, sekarang batang hidungnya sudah tidak tampak lagi. Ia tidak istiqamah. Dan yang istiqamah datang ke kajian, tidak semuanya yang mengamalkan ilmunya. Masih banyak PR di dunia pengajian. Banyak orang belajar tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya sama sekali. Kalaupun dapat, hanya beberapa persen saja dari ilmu tersebut. Cahaya itu redup dan bahkan bisa padam. Oleh karena itu para ulama kita mewanti-wanti kita tentang masalah ini, mengingatkan kita dan menasihati kita bagaimana cara menjaga ilmu itu, bagaimana mempertahankan cahaya dari ilmu tersebut, sehingga kita dapat menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal soleh dan pahala yang begitu besar. Apa saja kiat-kiat itu? Dan bagaimana cara kita untuk menjaga cahaya itu? Ini yang akan kita bahas secara singkat pada Jumat pagi yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Yang pertama, dan ini yang terpenting, dari yang terpenting, faedah ini kami dapatkan dari seorang ulama di Riyadh, pengisi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau digelari ulama yang memiliki 1000 sanad karena banyak sekali gurunya, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mewakili para ulama menjelaskan kiat yang pertama ini. Kira-kira apa tuh? Apa kiat yang pertama? Agar kita bisa mempertahankan cahaya ilmu itu agar tidak redup apalagi padam. Para ulama menjelaskan yang pertama dan utama, bersihkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati. Apa saja? Baik itu riya, sum'ah, atau itu ujub dan sombong, hasad, benci dengan sesama muslim, sempit dada, susah maafin orang, gak khusyuk ketika beribadah atau sholat, kurang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena salah satu perumpamaan yang digunakan oleh para ulama tentang ilmu, mereka mengatakan ilmu itu ibarat air, dan hati kita adalah wadahnya. Hati kita ibarat segelas, atau hati kita ibarat sebuah cangkir atau sebuah gelas. Saya ingin bertanya kepada antum semua, kalau antum punya air zam-zam, air yang terbaik, air yang paling membawa berkah, air yang paling bermanfaat, lalu air zam-zam itu antum tuangkan ke sebuah gelas yang penuh dengan kotoran kebo misalnya. Gelasnya penuh dengan kotoran kerbau atau kotoran kuda. Antum taruh air zam-zam. Kira-kira bermanfaat atau opname? Ini air zam-zam. Antum tuang ke gelas yang kotor. Bermanfaat atau opname? Opname. Padahal yang antum tuang air apa? Air zam-zam. Tapi kalau gelasnya gak bersih, justru akan merusak kesehatan kita. Begitu juga dengan ilmu, kata para ulama. Ketika antum mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hati kita kotor, hati kita gak ikhlas, pengen dipuji orang, ujub, terpukau dengan kelebihan kecerdasan sendiri, hasad sama orang, gak ada manfaatnya. Jadi ini dirahmati oleh Allah. tidak akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, agar ilmu itu berkhasiat, agar cahaya itu menjadi terang benderang, agar semua keutamaan ilmu bisa kita raih dan kita dapatkan di dunia dan di akhirat, agar kita bisa berjalan menuju surga, karena menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Agar kita mendapatkan kebaikan dan menjadi orang yang terbaik. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya. Karena Nabi bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan orang yang berilmu, dalam riwayat penuntut ilmu, maka seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya beristighfar agar Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Agar kita mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bersihkan hati kita. Bersihkan dan bersihkan. Karena hati ini kalau tidak dibersihkan akan terus kotor dan berdebu. Ustadz, bukannya ilmu itu sendiri berfungsi membersihkan hati? Betul. Tapi sebelumnya hati itu pun harus kita bersihkan, kita fokuskan untuk menata hati kita. Sama seperti antum mau minum, kemarin udah antum cuci, sekarang mau minum pakai gelas yang sama, antum cuci lagi apa enggak? Antum cuci lagi. Padahal kemarin isinya air zam-zam, isinya zaitun. Tetapi begitu antum mau minum lagi, itu gelas antum cuci lagi. Begitu juga dengan hati, kata para ulama. Setiap saat tata hati kita, setiap saat bersihkan hati kita. Karena ini wadah. Sebanyak apapun ayat-ayat Al-Quran yang antum hafalkan, yang antum pelajari dan merenungi tafsirnya, tidak akan bermanfaat kalau hati kita kotor. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mendapatkan manfaat dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ngajinya di mana? Antum ngaji di mana selama ini? Antum ngaji di Masjid Ibnu Katsir. Dia ngaji di Masjid Nabawi. Antum pada detik ini duduk mendengarkan kajian dari seseorang yang bernama Muhammad Nurul Dzikri. Enggak ada apa-apanya nih orang, tapi dia duduk di kajiannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang bertakwa? Enggak. Menjadi beriman? Enggak. Menjadi orang yang takut kepada Allah? Tidak. Terus dia jadi apa, Pak Ustaz? Munafik fid darkil asfali minan nar. Berada di kerak api neraka. Itu ngajinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Tapi enggak nata hati. Ketika dengar itu ayat, hatinya hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya riya. Para ulama mengatakan inti dari kemunafikan itu apa? Inti kemunafikan kan riya dan bohong. Dan kita tahu kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mendapatkan manfaat, karena dia hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agenda politiknya menjadi penguasa Madinah. Dan itu hancur berantakan dengan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Mulai detik itu dia hasad, dia dengki, dia benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh untaian hikmah yang meluncur dari lisan Nabi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini pelajaran bagi kita. Pentingnya menata hati. Pentingnya membersihkan wadah. Bukan hanya sekedar semangat menuntut ilmu agama. Semangat itu penting. Menghafal itu penting. Duduk di kajian itu penting. Mencatat itu penting. Namun kalau hati kita tidak kita tata, hancur semuanya. Wasil bin Atha mewakili Mu'tazilah tentang masalah ini. Siapa yang tidak tahu kecerdasan Wasil bin Atha? Ulama yang sangat cerdas, begitu luar biasa, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbicara, luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Wasil bin Atha itu orang yang cadel. Berarti dia gak bisa ngomong huruf apa? Kok R sih? Ro. Kan ada R di sama orang Arab. Ro. Kok R? Gimana sih? Ro. Suatu ketika diriwayatkan dalam beberapa buku-buku balaghah dan bahasa Arab, Wasil bin Atha berada di sebuah acara yang melibatkan manusia yang sangat amat banyak. Ketika manusia sudah berkumpul, teman-temannya berusaha mempermalukan dia. Bagaimana caranya? Teman-temannya tersebut meminta Wasil bin Atha untuk berpidato dan memberikan khutbah tanpa persiapan, agar manusia tahu kelemahan Wasil. Dia cadel, dan ketika mengucapkan huruf ra diucapkan dengan aksen yang lucu dan semua orang akan mentertawakannya. Jadi ketika dia gak siap, disuruh khutbah sama teman-temannya di hadapan seluruh manusia yang hadir. Kalau antum jadi Wasil, kira-kira perasaan antum gimana? Antum mau sholat Jumat, pergi ke sebuah masjid. Sekarang waktu zuhur jam berapa? 12.15. Jam sudah menunjukkan 12.20, tapi khotibnya belum datang. Dan antum berada di saf yang paling depan. Akhirnya seluruh jamaah di saf paling depan ijma menunjuk antum jadi khatib. Karena jenggotnya paling panjang, karena bajunya udah Pakistan, penampilannya paling cocok di antara yang lain. Mas atau bang, abang yang jadi khatib. Gak ada persiapan sama sekali. Kira-kira perasaan antum gimana tuh? Itu gemeter. Itu ayat yang cuman atu-atunya di otak hilang. Lupa semuanya. Kira-kira itulah perasaan Wasil bin Atha. Gak ada teks, gak ada naskah, gak ada bocoran, gak ada contekan. Tiba-tiba kita disuruh jadi khatib. Tapi apa daya, akhirnya Wasil memberanikan diri untuk berkhutbah. Dan khutbah itu menjadi perbincangan ulama bahasa sampai detik ini. Kenapa demikian? Karena dalam khutbah tersebut, Wasil bin Atha memberikan khutbah yang sangat indah, dan yang menakjubkannya tidak ada huruf ra. Karena seluruh kata yang memiliki huruf ra dia ganti secara spontanitas dengan kata lain dengan makna yang sama tanpa huruf ra. Allahu Akbar. Satu khutbah tidak ada huruf ra. Tanpa persiapan, tanpa naskah, tanpa coret-coretan, ia lakukan secara spontanitas. Ada yang bisa melakukan itu? Anak kasih waktu antum buat khutbah Jumat 1 bulan, enggak ada huruf R-nya. Kira-kira bisa gak? Gak bisa. Baru pembukaan aja udah salah. Dengan rahmat Allah, rahmat ada R, tetot. Oh, kita ganti aja. Dengan karunia Allah, karunia ada huruf R-nya, tetot. Dia gak pake huruf R. Cerdasnya minta ampun. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang begitu hebat, Hasan Al-Basri. Ya Allah, orang cerdas ketemu dengan guru yang sangat luar biasa, Al-Hasan Al-Basri. Kira-kira jadinya apa? Gimana? Orang cerdas ketemu guru yang hebat, kira-kira jadinya apa? Jadinya sesat. Ya, wasil sesat. Wasil menyimpang. Dia mencetuskan pemikiran Mu'tazilah. Dialah yang menciptakan sekte ini. Apa penyebabnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, utu dzaka'an walam yutha'a. Orang-orang Mu'tazilah diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian hati. Mereka ujub, mereka sombong, mereka merasa lebih pintar dari firman Allah. Maka konsep mereka mendahulukan akal daripada dalil. Kenapa? Karena mereka meyakini akal mereka lebih cerdas daripada dalil. Sombong. Siapa yang meragukan kecerdasan Mu'tazilah? Siapa yang meragukan ketekunan mereka belajar? Al-Jahil, salah satu tokoh Mu'tazilah, itu punya hobi yang saya yakini gak ada di Pekanbaru dan gak ada di Jakarta. Dia punya hobi mendatangi perpustakaan atau toko buku, lalu dia bicara dengan manajemennya dan dia katakan, saya ingin menyewa perpustakaan ini dan toko buku ini dalam beberapa waktu, anggap saja satu minggu. Dalam satu minggu ini gak ada yang boleh datang ke perpustakaan atau toko buku ini, saya mau baca semuanya. Maka dia habiskan seluruh koleksi toko buku dan perpustakaan itu seorang diri. Saya sewa, gak ada yang, pengunjung gak ada yang boleh masuk, hanya saya yang boleh baca. Anda butuh uang, sebutkan berapa saya bayar. Luar biasa, ada yang punya hobi begitu? Nyewa perpustakaan, gak ada yang boleh masuk kecuali kita, lalu kita lahap semua isi buku di sana. Makanya kan diriwayatkan meninggalnya kenapa? Ketiban buku. Iya, bukunya berakrak ambil satu, jatuh semua, ketiban dia, meninggal dunia. Dan waktu itu dia sudah memang kondisinya tidak sehat. Tapi menyimpang. Cahaya itu padam karena lupa menata hati. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inti dari ilmu itu bukan hafalan. Inti dari ilmu itu bukan penampilan. Inti dari ilmu itu bukan catatan dan kehadiran kita secara fisik. Tapi inti dari ilmu itu dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, innamal ilmu ibadatul qalbi. Sesungguhnya inti dari ilmu itu adalah ibadah hati. Itu inti dari ilmu. Innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana kita menjaga keikhlasan, menjaga ketakutan kita kepada Allah, menjaga ketawaduan. Sebagian ulama mengatakan, laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Sebagian para ulama salaf diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, inti dari ilmu itu bukan meriwayatkan hadis, bukan menghafal. Tapi inti dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka membawakan dalil surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ahli ilmu, hanyalah ulama yang memiliki ilmu agama. Mereka katakan inti dari ilmu itu bukan hafalan, tapi amalan hati, khususnya rasa takut kepada Allah. Makanya ulama mengatakan, kunci sukses para ulama itu bukan kecerdasan semata, tapi kemampuan mereka menata hati, Mereka mengatakan kunci kesuksesan Muhammad bin Idris sehingga menjadi Syafi'i, Muhammad bin Ismail sehingga menjadi Al-Bukhari, Yahya bin Syaraf sehingga menjadi Nawawi, Ahmad bin Abdul Halim sehingga menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu karena kebeningan hati-hati mereka, ketulusan mereka, keikhlasan mereka. Ini yang perlu kita camkan. Gak punya kepentingan. Dan ini dicontohkan ahli ilmu nomor satu di dunia setelah Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Al-Muzani mengatakan, "Ma faqa Abu Bakar ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati wal siyam." Abu Bakar tidak mengalahkan para sahabat dengan salat beliau, dengan puasa beliau. Walakin syai'un waqara fil qalbi. Lalu apa yang membuat Abu Bakar menjadi manusia terbaik setelah era para nabi dan rasul? Kebeningan hati, kata para ulama. Kebeningan hati. Makanya salah satu dari murid senior Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Walid, yang punya kitab tentang Isbal. Mungkin di antara antum sudah pernah baca buku tersebut. Ketika beliau mengisi kajian Syarah Muslim, beliau membawakan perbandingan yang menarik. Kata beliau, "Ana mau tanya sama antum semua, mana yang paling banyak ibadahnya? Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As?" Siapa yang paling banyak ibadahnya? Lalu yang kedua, siapa yang paling mulia di sisi Allah, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Maka jamaahnya, murid-muridnya langsung semangat mengatakan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lalu apa kata beliau? Keliru. Karena jawaban dari pertanyaan pertama, Abdullah bin Amr bin As. Dan jawaban untuk pertanyaan kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kebeningan hati. Keikhlasan Abu Bakar diabadikan di dalam Al-Quran. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardha. Ini ayat sababun nuzulnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau memerdekakan Bilal, Allah mengatakan wa sayujannabuha al-atqa, dan Allah akan jauhkan neraka dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang pertama kali masuk dalam ayat ini? Abu Bakar. Karena ayat ini turun karena beliau. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan hati. Lihat, membersihkan hati. Itu fokus Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beribadah, ketika berinfak, ketika bersedekah, dan ketika yang lainnya, ketika menuntut ilmu agama, tata hati kita. Jangan hanya setelah kajian langsung pulang. Pas pulang tanya, saya ikhlas apa tidak? Ketika pulang dari kajian resapi, saya sudah tawadu atau belum? Bagaimana sikap saya dengan umat Islam yang lain? Semakin sayang atau semakin benci dengan mereka? Ini saya ngaji sudah bertahun-tahun. Semakin mudah memaafkan orang atau semakin susah maafin orang? Semakin sayang dengan umat Islam atau semakin benci dengan umat Islam? Atau gak usah bicara umat Islam, dengan skop yang paling luas lah, bagaimana kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita? Apakah ilmu itu berubah atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan setiap kali datang ke pengajian. Bersihkan hati kita, bersihkan hati kita, dan terus bersihkan hati kita. وَمَا لِأَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Lalu Allah lanjutkan, dan kalau Abu Bakar memberikan sesuatu kepada orang, itu bukan karena balas budi, itu bukan karena jasa yang beliau dapatkan pada pertemuan yang lalu. Beda dengan kita. Kita kasih orang itu biasanya karena orang itu baik sama kita. Kalau Abu Bakar enggak, dia enggak punya utang budi sama orang. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia kalau ngasih itu bukan karena hutang budi. Lalu karena apa, Ustaz? Illa batigha wajhi rabbihil a'la. semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah. Wala saufa yarda, maka dia akan menikmati hasil usahanya di dunia tersebut dan dia akan ridho dengan apa yang Allah berikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inti dari ilmu adalah ibadah hati. Semakin ikhlaskah kita? Semakin yakin gak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, perbedaan antara ulama terdahulu, ulama salaf, ulama klasik, dengan ulama atau dengan orang-orang pada hari ini, ini masanya Ibnu Qudamah, bukan masa kita sekarang. Kata Ibnu Qudamah, ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik itu menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati. Dan orang-orang zaman sekarang menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk amalan-amalan zahir. Maka hasilnya beda, kata beliau. Mereka jauh lebih bertakwa, jauh lebih mulia, jauh lebih berkualitas, jauh lebih beriman. Hadirin, perbandingan ini bukan perbandingan antara ketaatan dan kemaksiatan, tapi membandingkan ulama-ulama dulu itu fokus utamanya membersihkan hati, dan yang sekarang itu fokusnya amalan-amalan zahir. Hasilnya beda. Kita sudah gak bicara pelaku kemaksiatan, kita sudah tidak berbicara pelaku kebid'ahan, tapi ini sama-sama amal soleh. Itu saja hasilnya beda. Dan ini bukan berarti kita meremehkan amalan-amalan zahir. Tapi apa artinya sholat yang banyak tanpa kekhusyuan? Apa artinya infak di sana sini tapi tanpa keikhlasan? Sedangkan seseorang yang benar-benar fokus ke masalah-masalah hati, maka dia mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah," ketahuilah di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. "Idza salahat," jika segumpal daging ini baik, "salahal jasadu kullu," maka seluruh anggota badan akan baik, mata akan baik, telinga akan baik, lisan akan baik, jidat atau kening akan baik, tangan akan baik, lutut akan baik, dan kaki akan baik. Kalau hati kita bersih, kita akan semangat beribadah, kita akan sholat, kita akan puasa, lisan ini akan berzikir kepada Allah, lisan tidak akan menggibah, lisan tidak akan memfitnah, mencaci maki orang. Mata hanya mau melihat yang dihalalkan oleh Allah. Telinga akan mensensor, dia tidak mau mendengar semua kata-kata yang disampaikan manusia. Wa idza fasadat, dan kalau hati itu rusak atau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan akan rusak juga. Mata akan rusak, telinga akan rusak, lisan akan rusak, tangan akan rusak, dan kaki akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Jadi memfokuskan masalah hati bukan berarti meremehkan sholat, bukan berarti meremehkan puasa, bukan berarti ulama-ulama salaf tidak tertarik berinfak dan bersedekah. Namun justru itu karena kejelian mereka, karena mereka paham benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hati baik, semua akan baik. Ini karena itu, ini yang perlu kita fokuskan. Dan ini perintah Allah. Setiap orang yang belajar, hal yang pertama harus dia cek adalah hatinya. Allah berfirman dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa dalam perjalanan Rasulullah SAW. Surat Al-Mudathir, Allah berfirman, "Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur." Siapa yang tahu apa sejarah di balik ayat-ayat ini? Rasulullah dapat wahyu. Ya memang ini dapat wahyu. Al-Baqarah juga begitu, Rasul dapat wahyu. Gua Hira, Al-Mudathir atau Iqra? Hadirin, ayat-ayat ini mengangkat Nabi kita menjadi seorang Rasul. Bukannya Iqra Pak Ustaz, Iqra menjadi Nabi. Setelah Nabi mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka wahyu berhenti sejenak sampai turun ya ayyuhal mudaththir. Setelah ayat ini turun, maka Nabi menjadi seorang Rasul dan dimulailah fase turunnya ayat demi ayat secara berkesinambungan selama 23 tahun masa kenabian dan kerasulan. Jadi ayat-ayat Allah, ayat-ayat dalam Al-Quran turun silih berganti itu setelah ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Karena Nabi pada saat itu sedang tidur dan berselimut. Kum, bangkit, bangun dan berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu bertakbirlah untuknya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan dan bersihkanlah. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, apa tafsir dan pakaianmu bersihkanlah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Sa'id bin Jubair menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pakaian di dalam ayat ini adalah hati dan niat. Hatimu bersihkanlah wahai Muhammad. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hati sebelum ayat-ayat itu turun secara berangsur-angsur. Nabi diperintahkan oleh Allah menata hati sebelum firman-firman Allah itu turun secara berkesinambungan selama 23 tahun. Itu Nabi, sosok yang hatinya paling bening. Masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud, Allah melihat hati manusia, ternyata hati yang paling bening dan bersih itu hati siapa? Hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah angkat Muhammad sebagai seorang rasul. Lalu Allah kembali melihat hati manusia, ternyata hati manusia yang paling bersih setelah Muhammad adalah hati para sahabat. Maka mereka yang diangkat sebagai wuzara, sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara tabiat itu hati Nabi kita adalah hati yang paling bersih. Itu pertama. Yang kedua, di masa kecil beliau, hati beliau kembali dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kita tahu pembedahan yang paling menakjubkan yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Hati manusia dibedah, diblek tanpa bius dan anestesi. Hati Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, lalu hati itu diambil oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan air zam-zam di sebuah bejana emas, lalu dimasukkan kembali. Sosok seperti itu masih diperintahkan menata hati. Lalu kita gak pernah menata hati? Lalu kita tenang-tenang saja, lupa bertanya kepada diri kita, sudah ikhlaskah kita ketika mengaji? Lupa bertanya kepada hati kita ketika pulang Jumatan atau pulang dari sholat wajib berjamaah, sudah ikhlas atau belum? Lupa bertanya kepada diri kita setelah selesai sholat berjamaah, berapa persen kehusyuan kita tadi? Ini jadi masalah. Semua larinya ke sini, sukses atau tidaknya kita. Kalau Nabi saja Allah perintahkan untuk menata hatinya, bagaimana dengan kita? Hadirin, hari setiap kita mengevaluasi hati kita. Masih ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan kami telah beriman kepada ajaranmu. Hal takhafu alaina? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi para sahabat bingung, kok seorang nabi masih memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Rasulullah, kita ini sudah beriman kepada engkau dan kita sudah beriman kepada ajaranmu. Ini sahabat yang bertanya. Orang-orang sekaliber Abu Hurairah, orang-orang sekaliber Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, itu bertanya, hal takhafu alaina? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Apa kata nabi kita? Naam, jelas saya masih mengkhawatirkan kalian. Lalu nabi sebutkan penyebabnya, kenapa nabi begitu khawatir kepada para sahabat. Sahabat, orang-orang yang paling alim, sahabat seperti Abu Hurairah yang meriwayatkan 5000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang seperti Ibnu Abbas yang mengetahui tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tanya apa saja kepada Ibnu Abbas, tanya surat Al-Imran, tanya surat Al-Isra, tanya surat Az-Zukhruf sampai surat An-Nas, beliau tahu semuanya. Orang-orang sekaliber itu. Orang-orang sekaliber Mu'ad bin Jabal yang paling alim tentang halal dan haram. Mereka bertanya, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kata Nabi, naam, ya. Lalu Nabi sebutkan alasannya, inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Karena hati manusia ada di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu kita lupa menata hati. Kita merasa aman dengan penampilan kita. Kita mengandalkan kajian rutin yang kita datangi terus, tapi lupa mengevaluasi keikhlasan, ketawaduan. Hadirin, ini yang paling penting. Karena semua berawal dari hati. Idza salaha salahal jasadu kullu. Kalau hati ini baik, semuanya akan baik. Kita akan istiqamah. Karena kunci keistiqomahan kata Nabi apa? Istiqomah hati. Ya, tidak. Anda ingin tanya, antum rencananya ikut kajian sunnah sampai tahun berapa? Hah? Sampai tahun berapa? 2017. Sampai mati. Dan Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Jadi kalau kita ingin sampai mati, sampai husnul khatimah, tata fokus kita harus masalah hati sebelum yang lain. Bukan meremehkan yang lain, bukan menganaktirikan yang lain, tapi ini porsi harus paling besar. Hadirin, khususnya masalah keikhlasan, khususnya masalah keikhlasan. Karena ulama punya prinsip, innama tanalul ilma biqadri ikhlasika, kata para ulama. Sesungguhnya ilmu yang Anda dapatkan itu tergantung kualitas keikhlasan Anda. Jaga keikhlasan. Kita datang ke tempat ini dan majelis-majelis ustaz-ustaz kita karena Allah, karena mengharapkan surga Allah, karena mencari ilmu yang bermanfaat, bukan popularitas, bukan nama besar, bukan status. Tapi kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan remehkan masalah keikhlasan, karena keikhlasan sangat besar, sangat berat dan sangat susah. Bahkan sebagian ulama mengatakan amalan terberat adalah keikhlasan. Bukan sholat, tapi ikhlas ketika sholat. Bukan datang ke pengajian, tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan menghafal 30 juz dari Al-Quran, tapi ikhlas ketika menjadi penghafal Al-Quran. Oh, itu berat. Antum menghafalkan Quran, insya Allah kalau rutin dan istiqomah, 3 tahun juga sudah hafal. Tapi menjaga keikhlasan ketika menjadi penghafal Quran, itu seumur hidup. Jangan remehkan masalah keikhlasan. Hanya orang-orang yang munafik yang meremehkan masalah keikhlasan. Itu yang dikatakan Hasan Al-Basri dalam hadis Bukhari. Beliau mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik." Tidak ada orang yang mengkhawatirkan dirinya terjangkit masalah-masalah keikhlasan kecuali seorang mukmin. Dan tidak ada satupun seseorang yang merasa aman, merasa safety, merasa udah ikhlas, merasa enggak akan terjangkit riya dan sum'ah kecuali munafik. Atau ada benih-benih kemunafikan di dalam dirinya. Agar cahaya ini tidak padam, jaga keikhlasan. Makanya para ulama sangat semangat dalam menjaga keikhlasan. Dan mereka tidak berani mengklaim meraih keikhlasan. Saking susahnya. Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, aku berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin dan materinya hanya tentang keikhlasan. Hari Senin kajiannya tentang apa Pak Ustadz? Ikhlas. Hari Selasa ikhlas. Hari Rabu ikhlas. Hari Kamis ikhlas. Hari Jumat ikhlas. Hari Sabtu ikhlas lagi. Hari Ahad ikhlas. Hari Senin Pak Ustadz? Ikhlas. Itu harapan Ibnu Abi Hamzah. Ketika ditanya, kok ikhlas terus? Itu dia bahaya latennya umat Islam. Masalah keikhlasan. Tuh. Karena keikhlasan itu susah. Yusuf bin Asbat mengatakan, takhlisun niyya min fasadi asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah, para penuntut ilmu, itu lebih berat daripada ibadah mereka sendiri. Ini berat. Makanya Nabi bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Kesyirikan di tengah-tengah kalian itu lebih samar daripada semut hitam. Dalam riwayat, ala safa, di batu hitam, fi lailatil zalma, di tengah kegelapan malam. Jadi bayangkan, ada semut hitam, nongkrongnya di batu hitam, di tengah kegelapan malam. Kira-kira nyarinya gimana tuh? Itulah virus-virus ketidakikhlasan yang ada di tengah-tengah kita. Jaga keikhlasan dan mengharapkan kepentingan dunia. Inilah kunci sukses para ulama, keikhlasan. Coba kita lihat Al-Imam Nawawi. Apa gelar Imam Nawawi? Siapa yang tahu? LC? Bukan. Bukan LC. MA? Bukan juga. PhD juga bukan. Apa gelarnya Imam Nawawi? Hah? Muhyiddin. Apa artinya? Penghidup agama. Luar biasa. Ini gelar yang sangat prestisius. Seakan-akan agama itu mati suri. lalu dihidupkan lagi oleh Imam Nawawi dengan ilmu dan buku-buku beliau. Kalau sekarang itu seperti dapat Nobel. Saya ingin tanya, kalau antum di posisi Imam Nawawi, kira-kira apa yang antum akan katakan? Imam Nawawi itu tidak pernah mencari gelar, tapi ulama yang kasih gelar itu kepada beliau karena karya-karyanya begitu luar biasa dalam dunia ilmu. Dan begitu gelar itu sampai ke telinganya, beliau mengucapkan sebuah statement yang dicatat dalam sejarah. Statement ini disampaikan oleh Imam As-Sakhawi. Imam Nawawi mengatakan, "Ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin." Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Subhanallah. Enggak terima. Marah beliau. Ini siapa yang kasih gelar? Kenapa demikian? Karena beliau paham ikhlas itu susah. Ini bukan gelar, ini beban. Karena beliau sangat jeli dalam memandang, semakin tinggi gelar seseorang, keikhlasan itu semakin susah. Saya ingin tanya, mana yang paling berpotensi riya, ujub dan sombong? Yang gelarnya S3 atau SD? S3. Yang ranking 1 dari depan atau dari belakang? Kira-kira kalau nilai matematikanya 3, kimia 2, fisika 1, ujub gak tuh orang? Nah mungkin kalau masih ujub juga gak punya perasaan tuh orang. Matematika 3 masih ujub. La haula wala quwata illa billah. Semakin berprestasi, semakin tinggi gelar seorang, semakin berat jaga keikhlasan. Makanya mereka beliau enggak suka. Lalu kita tenang-tenang saja. Kita senyum-senyum di depan kamera. Ketika kita mendapatkan gelar kehormatan, kita banggakan pialanya. Kita selfie di hadapan kamera. Subhanallah. Itu ulama enggak mau. Jaga keikhlasan hadirin. Hanya mengharapkan wajah Allah. Dan amalan hati yang kedua yang harus benar-benar kita tekankan dibanding yang lain, ketawaduan. Ini penting, ketawaduan. Setiap kita harus terus merasa diri rendah. Dan semakin ada ilmu, semakin merasa diri bodoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang antum sudah tahu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Apa artinya? Barang siapa yang berjalan dalam rangka, saya tidak terjemahkan ya, dalam rangka yaltamisu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Pertanyaan saya, apa makna dari kata kerja yaltamisu? Inilah pentingnya bahasa Arab. Kalau diterjemahkan secara bebas, ada makna yang kurang dari kalimat tersebut. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu bermakna meminta atau mencari atau menuntut yang dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak kecil, pihak yang bodoh ke pihak yang besar, pihak yang tinggi atau pihak yang pintar. Itu yaltamisu. Jadi yaltamisu adalah meminta atau menuntut, tapi yang nuntut ini orang kecil, orang yang rendah ke orang yang besar. Karena kalau tuntutan dari atas ke bawah, perintah dari atas ke bawah, pakai kata kerja amaro ya'muru. Itu atas ke bawah biasanya. Tapi kalau dari bawah ke atas, diantaranya iltamasa yaltamisu. Jadi ketika Nabi SAW sedang menjelaskan keutamaan para penuntut ilmu, orang-orang yang datang ke pengajian, orang-orang yang duduk di hadapan kita para ulama, bahwa mereka akan dimudahkan jalannya menuju surga, Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Ini pesan kepada setiap penuntut ilmu, pesan kepada kita semua, bahwa pada saat kita belajar, kita harus terus merasa diri kecil, kita harus terus merasa diri rendah, kita harus terus merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa besar, kita merasa kuat, kita merasa pintar, gak cocok pakai kata kerja yaltamisu. Gak cocok. Karena kata kerja yaltamisu hanya untuk orang yang merasa kecil, merasa bodoh, merasa rendah. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap penuntut ilmu, setiap tulabul ilm, setiap jamaah pengajian yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin belajar harus semakin merasa kecil, semakin belajar harus semakin merasa bodoh, semakin belajar harus semakin merasa diri rendah. Makanya konsep para ulama salaf terdahulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Semakin ilmunya tinggi, semakin sadar betapa bodohnya saya. Bukan semakin petantang-petenteng, semakin memusungkan dada, semakin merasa pintar, semakin merasa tahu semuanya. Hadirin, ujub dan sombong itu tanda betapa bodohnya kita. Makanya Syekh Salim bin Ain Al-Hilali pernah mengatakan bahwa fase orang di dunia ilmu itu kan ada tiga. Fase pertama, fase sombong, merasa diri paling alim sedunia, merasa tahu semuanya karena baru baca satu kitab. Ngelihat orang kayaknya salah semua. Lalu fase kedua, dia semakin belajar naik ke fase kedua, semakin hati-hati, semakin warak. Oh, ternyata ada dua pendapat ya dalam masalah ini ya. Saya baru tahu gitu kan. Dulu sih belum tahu, saya pikir cuma satu. Oh, ternyata ini masalah khilaf ya. Minggu lalu baru aja nyesat-nyesatin orang kan begitu ya. Jadi berarti saya salah nih. Itu fase kedua. Fase ketiga, semakin sadar betapa bodohnya saya. Semakin belajar semakin merasa kecil, semakin merasa rendah, semakin merasa kerdil, bukan semakin merasa besar. Ini yang perlu kita camkan, ini yang harus kita perhatikan. Ketawaduan ini penting, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangan merasa diri besar sebanyak apapun ilmu kita, karena sekali lagi kita tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Tanamkan kerendah hatian ketika kita menuntut ilmu. Makanya kan Imam Malik mengatakan apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kenapa didatangi? Kenapa ini konsep para ulama kepada para penuntut ilmu? Betul, kalau kita ingin berdakwah kepada orang awam, kita datangi sebagaimana Nabi SAW mendatangi orang-orang musyrik di kota Mekah. Tapi untuk para penuntut ilmu, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Apa hikmah dari ucapan Imam Malik di atas? Imam Malik ingin mengajarkan kepada kita, wahai para penuntut ilmu, camkan ke dalam diri Anda bahwa Anda yang butuh, bukan ilmu yang butuh Anda. Karena Anda bodoh, Anda gak ngerti. Orang yang bodoh harus merasa butuh, dan orang yang butuh yang jemput bola, yang datang. Ketika kita sakit, yang datang kita atau dokter? Kita, karena kita yang butuh. Kita yang datengin dokter, dan kita rela nunggu sampai jam 12 malam, jam 1 malam, kalau dokter itu dokter yang sangat tinggi ilmunya. Itu masalah. Kenapa Imam Malik mengajarkan kita seperti itu? Para penuntut ilmu, itu gak boleh sama dengan orang awam. Semakin belajar, semakin merasa kecil. Semakin belajar, semakin merasa kerdil. Semakin belajar, semakin merasa bodoh. Sehingga kalau ini terjadi, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka camkan baik-baik masalah keikhlasan dan masalah ketawaduan. Poin yang kedua. Setelah kita menata hati kita, khususnya keikhlasan dan ketawaduan, agar cahaya itu tidak redup. Yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah jaga adab. Ya, adab. Penuntut ilmu itu harus terkenal dengan adabnya. Penuntut ilmu tidak boleh sama dengan orang awam. Yusuf bin Hussein mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, Anda akan paham ilmu. Jadi kalau kita belajar gak punya adab, kita gak akan dapat ilmu. Kalau kita dapat ilmu, ilmu kita gak akan bermanfaat. Ini kaidah para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, Anda baru bisa paham hakikat dari ilmu itu sebenarnya. Makanya para ulama kita terdahulu sangat mempertahankan budaya mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan Imam Malik pernah menasihati salah satu murid yang masih muda, ya bani akhi ta'allamil adab qabla an ta'allamal ilma. Wahai anak muda, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Ini penting. Makanya di majlisnya Imam Ahmad yang hadir itu 5.000 orang, namun yang nyatet hanya 500 orang. Kemana 4.500 orang? Apakah mereka tidur? Mereka main gadget? Enggak. Diriwayatkan mereka sibuk memperhatikan adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Bagaimana cara menyampaikan yang beradab? Bagaimana menyikapi murid-murid yang kadang-kadang tidak beradab? Bagaimana menyikapi pertanyaan yang tajam dan menyerang? Adabnya seperti apa? Itu mereka belajar sebaik-baiknya. Makanya orang-orang sekali berali bin Madini itu masih suka hadir di kajian-kajian ulama yang levelnya di bawah beliau. Padahal kita tahu siapa Ali bin Madini, guru Imam Bukhari, ulama yang sangat cerdas, yang sangat berilmu. Tapi beliau suka hadir di kajian sebagian para ulama, seperti kajiannya Yahya bin Said Al-Qattan. Ketika ditanya, kenapa Anda masih duduk di kajian mereka? Kata beliau, saya tidak mencari hadis di kajian tersebut, namun saya mempelajari adab dan akhlak ulama-ulama tersebut. Jadi khusus datang tujuannya bukan mempelajari tafsir, karena tafsir sudah paham. Tujuannya bukan belajar hadis, hadis sudah paham. Tujuannya untuk belajar adab. Makanya Ibnu Mubarak itu sampai safar. Itu orang bingung, kok Ibnu Mubarak masih safar untuk duduk di kajian ilmu. Kata murid-muridnya, mau cari siapa wahai Ibnu Mubarak? Kata Ibnu Mubarak, Ibnu Aun. Saya mau cari Ibnu Aun, saya mau duduk di kajiannya. Ibnu Aun, emangnya gak cukup ilmu Anda? Kata Imam Ibnu Mubarak, akhudhu min adabi, akhudhu min akhlaki. Saya datang untuk mengambil adab dan akhlaknya Ibnu Aun. Oleh karena itu hadirin sekalian, pelajari adab sebagaimana kita mempelajari tauhid. Pelajarilah adab sebagaimana kita mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah adab sebagaimana kita mempelajari puasa-puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah adab sebagaimana kita mempelajari bab taharah, sebagaimana kita mempelajari bab wudu, sebagaimana kita mempelajari bab tayammum. Karena adab itu tidak bisa dipisahkan dengan para penuntut ilmu. Pelajarilah adab, adab kita kepada orang tua kita, adab kita kepada saudara-saudara kita. Saat kita ngaji, itu cara kita bicara dengan orang tua harus beda. Cara kita menyikapi kakak dan adik itu harus beda. Itu kita harus pelajari adab-adabnya. Pelajarilah adab kepada guru kita. Ini juga harus kita tekankan. Guru kita yang memberikan hidayah, irsyad kepada kita, yang mengajarkan kita kalimat la ilaha illallah, yang mengajarkan kita mana tauhid, mana syirik, yang mengajarkan kita bagaimana mengikuti sunnah Nabi SAW, kita harus beradab kepada mereka. Ibnu Abbas, ketika Zaid bin Thabit itu datang, dan Ibnu Abbas lihat dari kejauhan, itu Ibnu Abbas langsung keluar dan memegang tali tunggangan Zaid bin Thabit, lalu diparkirkan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau bahasa kita sekarang apa? Divalekan. Tahu kan kalau di mall tuh, kita tinggal turun, lalu ada petugas yang memarkirkan mobil kita, sehingga kita gak usah capek-capek lagi, tapi bayar gitu loh. Seperti itu. Ibnu Abbas memarkirkan kendaraannya Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, da'u, biarkan saya bisa parkir sendiri. Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha umirna biulama'ina. Beginilah, Nabi memerintahkan kami untuk menyikapi ulama-ulama kami, ahli ilmu kami. Lihat Abdullah bin Abbas, padahal beliau juga ulama, beliau pakar tafsir, tapi Zaid lebih senior daripada beliau, Zaid lebih tua daripada beliau. Dan Abdullah bin Abbas kira-kira punya murid atau enggak? Punya, banyak. Tapi Ibnu Abbas enggak suruh murid-muridnya, tolong tuh urus, Zaid bin Thabit datang. Enggak, beliau yang langsung turun langsung. Beliau yang parkirkan, enggak suruh murid-muridnya. Karena beliau ingin menjelaskan bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Adab di dunia ilmu, adab di dunia ilmu harus beda. Bagaimana kita menghormati orang yang memberikan hidayah irsyad kepada kita, yang mengajarkan kita. Bagaimana beradab ketika beliau marah misalnya, beliau lepas kontrol, beliau khilaf, itu ada adabnya. Makanya yang sangat disayangkan, banyak penuntut ilmu yang gampang tersinggung dengan ustadznya, ngambekan, gak mau datang lagi karena kecewa dengan ustadznya. Hadirin, Ad-Damashqi itu pernah dipukul oleh Imam Malik, itu gak mundur, gak cari kajian lain, karena mereka tahu adab. Dipukul, kita baru di sini aja gak marah, ngambek, resign, mengundurkan diri, mohon maaf ini kajian saya terakhir ustadz, saya gak terima diginikan. Ad-Damashqi dipukul sama Imam Malik 15 kali. Kira-kira kalau antum dipukul sama ustadz antum, besok mau ngaji lagi gak? Oh nanti dulu. Apa kata Imam Damashqi? Kata Imam Damashqi, saya tidak halalkan ini. Jadi penuntut ilmu tuh fair, kalau gak suka bilang di depan. Kata Imam Damashqi, saya akan tuntut engkau sampai hari kiamat. Kenapa engkau pukul saya padahal kesalahan saya gak pantas untuk dipukul? Karena beliau masih muda. Malik berpikir dan mengatakan, iya benar juga kata dia, saya salah, saya khilaf. Lihat, ulama fair. Kalau dikritik salah, beliau ngakuin salah. Terus kata Imam Malik, fama kafaratuhu, apa yang bisa saya lakukan untuk menembus kesalahan saya? Kira-kira kalau antum jadi Damaski, antum minta apa? Kata Imam Damaski, ajarkan saya 15 hadis. Karena dipukulinya berapa kali? 15 kali. Satu hadis untuk sekali pukulan. Akhirnya mereka, beliau privat dengan Imam Malik. Diajarkan 15 hadis. Subhanallah, itu penuntut ilmu. Selalu mengambil peluang untuk dapatkan ilmu. Imam Damaski berpikir, ini kesempatan nih. Bisa privat dengan Imam Malik kapan lagi? Karena beliau masih muda. Maka ini tidak disia-siakan. Jadi yang ada di benak penuntut ilmu itu bukan duit, bukan harta, bukan gengsi. Ini kesempatan dapat ilmunya Imam Malik. Lalu setelah selesai diajarkan 15 hadis, apa kata Damaski? Zidni fi dharab, zidni fil hadis. Imam Malik, silakan gebukin aku lagi, asal ajarkan aku hadis. Subhanallah. Itu baru ulama. Jadi kalau ustaz antum khilaf sama antum, ajarkan Arba'in Nawawi gitu. Pokoknya ustaz saya enggak ikhlaskan ustaz kecuali ajarkan 5 hadis dari Arba'in. Gitu dong. Itu baru penuntut ilmu. Bukan ngambekan. Bukan bicarain ustaznya, bukan gibahin ustaznya. Hadirin saya ingin tanya. Ada orang kasih antum 2 miliar. Lalu 1 bulan kemudian dia caci maki antum karena khilafnya orang baik. Tapi kan setiap orang baik ada kelemahan. Hari ini dia transfer antum 2 miliar, 2 bulan kemudian dia caci maki antum. Kira-kira antum maafin enggak? Maafin enggak? Hah? Enggak. Maafin enggak? Maafin. Kenapa antum maafin? 2 miliar, Pak Ustaz. Kita maafin. Enggak, Pak Ustaz, dia orang baik. Tapi ini caci maki bapak loh. Iya, dia orang baik. Kemarin saya dapat 2 miliar. Insya Allah gak seberapa lah ini. Saya ingin tanya, kalimat la ilaha illallah dengan 2 miliar, mana yang lebih mulia? Masya Allah. Lalu kita gampang tersinggungan dengan ustaz kita gara-gara kesalahan beliau. Berarti kan orientasi kita uang nih selama ini. Dunia. Buktinya kalau dikasih dunia kita mudah maafin orang. Tapi kalau dikasih ilmu, dikit-dikit tersinggung. Penuntut ilmu harus punya adab dengan gurunya, termasuk ketika gurunya khilaf. Jadi kalau gurunya khilaf aja kita harus punya adab, apalagi gurunya baik, gak pernah khilaf. Atau kalau khilaf, khilaf-khilaf kecil lah. Kita harus punya adab dengan guru kita. Lalu kita punya adab dengan sesama jamaah, sesama penuntut ilmu. Hadirin, masih ingat kaidah dalam dunia ilmu? Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi satu dengan yang lain. Ini kaidah dalam dunia para ulama. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling mencintai, saling menyayangi, saling support, saling dukung, bukan saling menggembosi, bukan saling menggibah, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling menggunjing. Kita harus punya adab dengan para penuntut ilmu yang lain. Lalu sekali lagi, yang berikutnya kita harus punya adab dengan masyarakat. Kasih salam kepada mereka, senyum dengan mereka, santun dengan mereka. Tunjukkan kita penuntut ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi pernah mengunukilkan ucapan seseorang penuntut ilmu. Dia mendapatkan hal yang paling indah di dunia. Ada yang lebih indah dari Al-Quran dan Hadis? Tidak ada. Ini yang paling indah. Maka dia harus menjadi orang yang paling indah akhlaknya di masyarakat. Karena dia mendapatkan yang paling indah, harusnya sama dong dengan akhlaknya. Khususnya orang-orang terdekat kita hadirin. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak, dan dengan keluarga besar. Jaga akhlak dan adab kita. Penuntut ilmu harus tampil beda. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang sudah mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? apakah sama orang yang sudah mempelajari Al-Quran dan Hadis dengan orang yang pernah belajar Al-Quran dan Hadis? Apakah sama orang yang mempelajari Sunnah Rasul dengan orang yang tidak pernah belajar Sunnah Rasul? Harus beda. Beda secara positif, beda secara akhlak, dan beda secara adab. Dan saya tutup dengan hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan, khislatan la tashtami'ani fi munafik, fikun fid din, atau husnul samtin wa fikun fid din. Ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri orang munafik: akhlak yang mulia dan ilmu agama yang benar. Jadi kalau kita punya ilmu yang benar dan kita punya adab kepada sesama dan manusia, maka kita dipastikan bukan orang munafik. Tapi kalau hafalan Quran kita banyak, hadis ngelotok, kata orang Jakarta tuh ngelotok, kata orang Pekanbaru apa? Antum tuh ngelotok enggak? Udah di dalam kepala, udah mengakar. Tapi kita enggak punya adab. Kita kasar kalau bicara. Kita suka bohong. Kita suka ngeremehin, kita sombong. Maka bisa jadi kita menjadi orang munafik. Karena untuk terbebas dari kemunafikan, kata Nabi, ilmu yang benar dan adab serta akhlak yang mulia. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 menit untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa melihat kajian Ustaz secara langsung setelah saya menjalani perjalanan yang cukup jauh ketika hujan turun. Iya. Sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, bagi penuntut ilmu, kondisi pada pagi hari ini adalah peluang, bukan kendala. Peluang. Karena ketika hujan turun, yang Allah turunkan apa? Keberkahan. Surat Qaf ayat 9. Lalu semakin susah kita sampai ke majelis taklim, maka pahala kita semakin besar. Antum rencananya pengen pahala yang kecil atau yang besar? Ya sudah. Jadi insya Allah kajian berikutnya hujan lagi atau enggak? Kita minta yang terbaik dari Allah. Kita minta yang terbaik, dan ketika hujan turun pada pagi hari ini yang terbaik. Dan pahalanya beda. Itu datang basah kuyup dengan datang kering, itu pahala beda. Pahala beda. Itu pahala semua. Dan bersyukurlah kepada Allah. Datang menggigil kedinginan karena harus naik motor hujan-hujanan, jelas beda lah dengan orang yang datang dalam kondisi prima. Beda. Pahalanya besar pada pagi hari. Ustadz, nanti ketika Ustadz setibanya di kota Jakarta, titip salam sama majelis taklim The Strangers, karena saya sangat sering melihat kajian Ustadz yang diupload di YouTube. Jazakallahu khairan untuk mereka. Ya, insya Allah saya sampaikan. Bagaimanakah cara mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, sementara ketika kita mendengarkan kajian kita selalu semangat di satu sisi, setelah kita pulang dari kajian tersebut keimanan kita mulai meredup karena banyaknya godaan di luar sana? Iya, terima kasih. Jadi setiap pulang meredup. Ya udah, jangan pulang-pulang. Di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Meredup kalau kita enggak langsung amalin. Kalau kita amalan insyaallah enggak meredup. Insyaallah tidak meredup. Karena kita tahu konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau langsung kita amalkan, insyaallah enggak meredup. Yang jadi masalah ada jeda di mana syaitan masuk ke sana. Jadi begitu. Makanya ketika pulang misalnya perbanyak salat sunnah, perbanyak zikir, baca Al-Qur'an. Lalu kalau kita berinteraksi dengan keluarga, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita enggak akan meredup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki teman di Jakarta yang membanggakan tentang kunjungannya ke makam-makam wali. Karena menurutnya kita di Indonesia berhutang budi pada wali tersebut yang menyebarkan Islam di Indonesia. pertanyaannya apa hukum kita berziarah ke kubur, ke makam-makam wali tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wali harus kita hormati. Wali memiliki kedudukan yang tinggi di mata Islam. Dan salah satu konsep wala dan bara, kita harus loyal kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela wali-wali Allah itu diragukan keimanannya. Seorang muslim harus bangga dengan wali-wali Allah. Harus mengagumi mereka, memuliakan mereka dan menghormati mereka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, siapa wali-wali Allah? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 langsung. Karena yang paling tahu definisi wali itu Allah, bukan saya, bukan antum, dan bukan kita semua, tapi Allah. Allah yang berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Allah yang mendefinisikan wali. Dan wali Allah ada di mana-mana. Di Pekanbaru, di Jambi, di Medan, di Jawa. Karena definisi wali siapa? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dan setiap orang yang beriman dan bertakwa meninggal lalu dikubur, itu kuburan wali. Ya, jadi gak usah jauh-jauh kemana-mana. Ada di mana-mana. Lalu ketika kita ziarahi, kita ziarah dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan zurul kubur, berziarahlah ke kubur. Lalu niat kita yang kedua untuk mengingat akhirat. فَإِنَّهَا تُذَكِرُ الْأَخِرَةِ. Karena berziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Lalu niat yang ketiga, kita mendoakan penghuni kubur itu. Dan kalau yang dikubur adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa, kita doakan wali itu. Itu bentuk loyalitas kita kepada mereka, bentuk sayang kita kepada mereka. Namun yang perlu diingat, Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan safar kecuali ke tiga masjid. Apa maknanya? Janganlah kalian safar dengan tujuan ke tempat tertentu karena meyakini tempat tertentu itu ada keberkahan, ada keutamaan karena tempatnya, kecuali ke tiga masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, kalau kita ingin berziarah kubur orang-orang beriman, berziarah kuburlah di dekat rumah kita. Masa di, memangnya di tempat rumah antum enggak ada orang yang bertakwa yang meninggal? Kan ada. Ziarah ke sana, doakan dan ingatlah kematian. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong dijawab Pak Ustaz, malam tadi di Masjid Istiqomah tidak dijawab. Jangan marah Bu ya, karena waktunya udah habis. Bukan gak dijawab, tidak terjawab. Perbedaan imbuhan ini bisa bermakna macam-macam nih artinya nih. Saya seorang ibu, pertanyaannya mana yang lebih afdol kalau saya tahajud bacaan ayat-ayatnya dengan bisik-bisik atau berbisik atau dengan suara perlahan, pelan-pelan. Mana yang lebih afdal, sumbangan untuk pesantren atau masjid di sekitar kita atau yang jauh dari tempat tinggal kita? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, membaca dalam sholat itu dengan menggerakkan lisan. Jangan hanya di dalam hati saja, tapi lisan kita harus bergerak, bibir itu harus bergerak. Yang kedua, tahajud bisa dengan dua cara. Bisa kita dengan membaca jahar walaupun kita sendirian. Jadi kita bisa menjaharkan, mengeraskan bacaan walaupun kita sendirian. Atau yang kedua dengan sir, dengan lirih, atau berbisik atau pelan. Jadi dua-duanya bisa dan itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi udah saya baca ya, Bu ya. Enggak punya utang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya bergibah dengan istri? Artinya kita ngomongin orang dengan istri kita ya. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, Dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi sebelum saya artikan hadis di atas, saya ingin tanya, kalau kita ngomongin orang dengan istri kita, terus qadarullah orang itu tahu, kira-kira dia marah apa enggak? Marah enggak? Atau dia bilang, karena Anda ngomonginnya sama istri Anda, saya rela deh, saya enggak masalah. Apakah dia bilang begitu? Enggak, kan dia kan marah. Kalau dia marah dan dia enggak suka, maka Nabi mengatakan, ghibah itu engkau menceritakan tentang saudaramu yang kalau dia dengar, dia enggak suka, dia marah, maka hukumnya haram. Bergibah dengan istri hukumnya haram, gak boleh. Ustaz, kalau begitu saya mau ngomong apa dengan istri saya? Itu kan hanya obrolan suami istri. Saya pernah ditanyakan demikian. Jadi ketika saya bilang gak boleh, terus dia katakan, Ustaz, saya kan hanya mau cari pembicaraan dengan suami saya. Ini kan hanya untuk merekatkan komunikasi antara suami dan istri. Saya katakan, kalau ingin bicara dengan istri, masih banyak pembicaraan lain. Antum bisa bahas tafsir surat Al-Baqarah, itu gak habis-habis. Tafsir surat Ali Imran, bahas tafsir surat An-Naml, kan gak habis-habis. Masih banyak pembicaraan lain yang bisa kita bahas sama istri kita. Kenapa aib orang yang kita bahas? Antum bisa bahas makna kalimat La ilaha illallah, itu bagus, itu positif. Jadi gak perlu bicara tentang aib orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan kedua panjang banget, jadi satu-satu aja ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan atau balasan kita apabila kita mendapatkan kiriman ucapan selamat tahun baru dari klien kita yang kebetulan Nasrani, serta pada ucapan tersebut ada doa semoga selalu diberi kesehatan dan sukses, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bicara baik-baik dengan dia. Terima kasih atas perhatiannya, tapi saya tidak merayakan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, saya hargai, tapi mohon maaf saya tidak merayakan. Karena sekali lagi merayakan tahun baru ini tidak simpel. Karena kita tahu bersama bahwa tahun baru Masehi, awal tahun itu di bulan apa? Hah? Awal tahun itu di bulan apa? Enggak, di bulan Maret. Itu awalnya di bulan Maret. Makanya ada bulan September, Oktober, November, Desember. September. Apa arti September? Dari kata septa. Apa arti septa? Ada yang punya nama Sabta? 7. Terus Oktober, dari kata-kata Okto, apa arti Okto? 8. November, dari kata-kata Novum, apa arti Novum? 9. Dan Desember, dari kata Desem, artinya 10. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Sekarang coba kita hitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September bulan keberapa? Ke-9. Padahal arti dari September bulan ke-7. Lalu Oktober bulan ke-10. Padahal arti Oktober bulan ke-8. Kenapa enggak cocok? Karena awalnya bukan Januari, awalnya Maret. Coba kita hitung dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 7, Oktober 8, November 9, dan Desember 10. Cocok enggak? Cocok. Jadi awalnya Maret. Makanya udah enggak jelas deh. Awalnya Maret. Kenapa ditarik ke Januari? Untuk merayakan Dewa Janus. Makanya Januari. Janus. Dewa penjaga gerbang Olympus. Yang memiliki dua wajah. Satu wajah ke depan dan satu wajah ke belakang. Ke belakang art simbol kita telah keluar dari tahun yang lama. Dan wajah yang ke depan adalah simbol tahun yang baru. Ini perayaan dewa, hadirin sekalian. Tapi dibuat secara masif, secara indah, secara cantik, sehingga terkesan event semua etnis dan agama. Oleh karena itu hendaknya kita kembalikan kepada sejarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjawab pertanyaan orang yang mengatakan bagaimana kamu tersenyum jika memakai cadar? Ya bisa, dibalik cadar senyumnya. Kan boleh kan? Hadirin dan yang pertama buat ibu-ibu, jadi yang pakai cadarnya, bagi yang pakai cadar, maka pakai cadarlah di tempat di mana kita terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di tempat yang sudah steril, sudah tertutup, yang ada hanya wanita, maka hendaknya dibuka. Karena di beberapa tempat, itu sebagian jamaah wanita atau akhwat tetap pakai cadar padahal tempatnya sudah steril. Itulah yang membuat ada jarak di antara mereka. Jadi, kalau sudah tertutup semua, gak ada alasan untuk pakai cadar. Cadar itu syariat ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka itu jadi sunnah. Jadi kalau sudah dengan wanita-wanita, cadarnya dibuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berada di luar dan kita pakai cadar, lalu orang menuntut kita senyum, kendalanya adalah senyum kita akan tertutup dengan cadar kita. Gimana solusinya? Mungkin itu pertanyaannya. Solusinya perlu kita camkan bahwa senyum itu bukan tujuan. Senyum adalah salah satu media, salah satu sarana, salah satu ekspresi untuk mengungkapkan kebaikan kita dengan orang lain, untuk mengungkapkan kehangatan kita, untuk mengungkapkan bahwa kita ingin dekat, kita senang. Maka kita gunakan itu sebagai salah satu sarana. Iya apa enggak sih? Betul enggak? Jadi senyum bukan tujuan, tapi senyum adalah sarana untuk mengungkapkan kita senang sama orang. Mengungkapkan kita respect sama orang. Mengungkapkan kita ingin baik dengan orang tersebut. Menerima orang tersebut. Merespon positif orang tersebut. Jadi senyum itu sarana. Betul apa tidak? Oleh karena itu, ketika sarana ini terhambat dengan cadar, kita bisa menggunakan sarana yang lain. Jadi, kita bisa menggunakan sarana yang lain dengan intonasi yang lembut, dengan mendekat, dengan salam, dengan jabatan yang hangat. Jadi, dijabat tangan orang dengan hangat apabila itu perempuan. Dengan teguran, kalau kita lewat lewat warung atau lewat misalnya bapak-bapak yang bapak-bapak lingkungan kita, kampung kita, kita kasih salam, assalamualaikum pak, gimana kabarnya gitu loh. Jadi senyum yang tidak terlihat itu bisa di backup, di cover, ditutupi dengan sarana lain yang tetap membuat tujuan yang sama itu terwujudkan. Jadi gak bisa kita lakukan tanpa senyum. Yang jadi masalah ini udah senyumnya gak kelihatan, jalannya begitu aja, gak tegur sana, gak tegur sini. Ini yang jadi masalah di masyarakat. Oleh karena itu kita gak senyum, senyum kita gak terlihat, tapi kita sapa, kita tanya kabar, lalu intonasinya kita atur, tidak menggoda, tetapi tidak menunjukkan kekasaran dan kekerasan, maka insya Allah tidak akan ada masalah sama sekali. Allah taala misaf, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.